Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Durusul Muhimmah, yang mana kita sudah masuk ke pembahasan sunanus shalah. Berkata Syekh Abdul Razzaq, Habibullah Ta'ala wa ra'ah, kala rahimahullah, sunanus shalah wa minan istibtah. Berkata Syekh Abdul Razzaq, beliau menukilkan perkataan Syekh bin Bas, semoga Allah merahmatinya, tentang sunnah-sunnah salat, diantaranya istibtah. Istibtah dinamakan istibtah, sumi istibtahan dinamakan istibtah, li'annahu tuftahu bihi shalah, karena dia dibuka dengannya salat. Wa yu'ta fi awwaliha ba'da takbiratul ihram, dilakukan di awal salat setelah takbiratul ihram. Wa dhal istibtah warada fi siyaqun tsabitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa istibtah itu ada beberapa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyagun tabitah. Jadi dengan lafal-lafal, jadi bukan cuma satu lafal, tapi ya, siyagun jamaknya siyagun, ya, tabitah Nabi SAW. Ada beberapa konteks dari Rasulullah SAW yang sahih. Fabi ayyin minha akhadal muslimu hasala tahqiqa hadis sunnah talazimah, dan terserah dengan yang mana, yang penting dari Rasulullah SAW dia ambil, dia lakukan, maka dia telah mendapatkan sunnah yang agung ini. Wa in falal warida munawwian taratan wa hadza taratan wa hadza wa afdal fa hadza fa huwa aula, kalau sekiranya kadang-kadang dia kerjakan yang ini dari Rasulullah SAW, dia kerjakan yang itu, dia ganti-ganti, nah ini lebih bagus lagi. Kalau enggak bisa, ya kerjain yang satu yang dia apal. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam warada anhu siyaqun adidatun fil istiftah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa lafal-lafal macam-macam tentang doa istiftah. Di antaranya yang paling sahih ini, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta baina musyriki wal maghrib. Allahumma laqini min khatayai kama laqathabu al abyad min ad-dunas. Allahumma ighfirni khatayai min khatayai bil ma'i wa thalji wal barad. Al-maksil khatayai bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan kesalahanku sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dengan barat, artinya tidak akan ketemu timur dengan barat. Ya Allah, bersihkanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih bersih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air salju dan es, butiran es, itu barat namanya. Wa mithal subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuk. Misal juga yang sahih juga itu perkataan Rasulullah SAW tentang doa istiftah, subhanakallahumma bihamdik, ya, maha suci engkau ya Allah dengan segenap pujian kepadamu, wa tabaraka ismuk dan maha berkah namamu, segenap namamu, asma al-husna milikmu, wa ta'ala jadduk dan betapa agung kedudukanmu, kemuliaanmu, betapa tinggi kemuliaanmu, keperkasaan kebesaranmu. Wala ilaha ghairuk, dan aku tahu tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Wa hadis siyaq minna mawwa tsana'un 'ala Allah wa tamjid. Lafal-lafal ini di antaranya ada yang berupa pujian kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Misalnya subhanakallah bihamdik, itu bentuk pengakuan sekaligus pemujian kepada Allah dan pengakuan kepada Allah SWT. Wa minha ma huwa du'aun wa su'al. Di antaranya ada yang bentuknya doa dan permohonan kepada Allah SWT. Seperti Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Ya Allah, jauhkanlah aku antara aku dan antara aku dan kesalahanku. Wa min hal jami' bainahuma baina tamjid wa tsana wa du'a al-musalah. Antara doa istiftah ada yang menggabungkan keduanya, menggabungkan pujian-pujian kepada Allah sekaligus doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika maka na yaqulu sallallahu alaihi wasallam istitahi salatil lail. Ada yang Rasulullah SAW bacakan di dalam istiftahnya di sholat malam, sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma lakal hamd, anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamd, lakal mulku samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamd, anta nur samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamd, anta malikus samawati wal ardi. Walakal hamd, anta al-haq. Waduka al-haq wa qawluka al-haq wa likauka haq wal jannatu haq wal naru haq wa nabiyuna haq wa amanu sallallahu haq wa sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu bika amantu wa laika tawakkalt wa ilaika anabtu bika khasamtu ilaika hakam tafir lima qaddamtu ma akhart wa ma asrartu wa ma alant wa anta al-muqaddimu anta al-muakhir la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwata illa bik wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, ini doa istiftah pada salat tahajud. Wa dal istiftah al-azim bi jumlatil katsir min atwal istiftah al-ma'thura. Ini doa istiftah yang agung dengan jumlatil katsir. Banyak jumlah-jumlah kalimat-kalimat yang panjang. Yang paling panjang yang terwarid datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu fi istiftah isli salatil lail. Ini Rasulullah baca di pembuka di salat malam. Kalau 12 misalnya sekitarnya 11 rakaat, ini di rakaat yang pertama. Kemudian rokat-rokat yang berikutnya itu tidak lagi. Ini. Wa istiftahun jami' ini mencakup. Wal yu'addu matanan jami' lumatil aqidah wa usuluddin. Bahkan kalau diperhatikan dan direnungi, diresapi sesama, ini adalah matan yang mencakup. Ya, matan ya, perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencakup induk-induk akidah dan perkara usuluddin, pokok-pokok agama. Itu perlu penjabaran yang butuh waktu yang panjang dan lebar. Sepertinya tidak cukup untuk sekarang. Wahibdul muslim, wahibdul muslim lahu. Bal yu'addu matanan jami'an. Wahibdul muslim lahu inayatuhu bi ayyastabti salatahu. Kulla layla min azamil umur alati yahsul bijtadul iman wa tafiyu bil qalb. Jadi ini kalau bisa untuk sholat malam pakai yang itu tadi. Allahumma lakal hamd itu luar biasa. Ya, kita artikan selintas saja. Ya. Kalau penjelasannya nanti kapan-kapan saja. Artinya selintas Allahumma lakal hamd, ya Allah engkau kepadamu hanya untukmu segenap pujian yang penuh dengan kesempurnaan sifat-sifatmu. Anta qayyimus samawati wal ard, engkau yang menegakkan langit dan bumi. Wa fiin dan yang ada di antaranya. Walakal hamd dan segala puji bagimu. Laka mulku samawati wal ardu fiin, karena hanya untukmu, hanya milikmu kerajaan alam semesta dan yang ada di keduanya. Walakal hamd dan segala puji bagimu, hanya untukmu. Anta nurus, engkau adalah cahaya langit dan bumi dan di antara keduanya. Walakal hamd, anta mulku samawati, anta maliku samawati wal ardu, dan hanya untukmu segenap pujian dan sanjungan serta pujaan, karena engkau adalah raja alam semesta yang ada di langit maupun yang di bumi. Walakal hamd, segala puji bagimu. Antal haq, engkau zat yang maha haq. Wa'dukal haq, dan janjimu adalah al-haq. Wa qauluka haq, dan perkataan dan firmanmu adalah haq. Walikauka haq, dan perjumpaan denganmu adalah suatu yang haq. Wal jannatu haq, dan sorga itu adalah haq. Wan naru haq, neraka itu adalah haq. Wan nabiyuna haq, dan para nabi adalah haq. Wa Muhammad SAW haq, dan Nabi Muhammad SAW adalah haq. Wasa'atu haq, dan neraka dan hari kiamat adalah perkara yang hak. Allahumma laka aslam, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Wa bika aman, hanya kepadamu aku beriman. Wa ilaika tawakkal, hanya kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, hanya kepadamu aku kembali dan bertobat. Wa bika khasam, denganmu ya Allah, hanya denganmu aku berhujjah. Aku berhujat. Wa ilaika hakam, dan hanya kepadamu aku bertahkim, memberikan hukuman. Faghfirli ma qaddamtu ma akhart, ampunilah karenanya segenap kesalahan yang telah lalu bagiku dan apa yang akan datang. Wa ma asrartu ma alant, dan apa yang tersembunyi dan apa yang aku terang-terangan lakukan. Antal muqaddimun tal akhir, engkau zat yang maha mendahulukan maupun yang mengakhirkan. La ilaha illa ant, sesungguhnya tiada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa billah, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ini selayaknya bagi kita untuk menghafalkannya yang kita baca di dalam setiap sholat malam kita, di pembuka sholat malam kita. Ya, bi ayastartiya sholatahu kulla laila bi a'zamul ujubur ala yasi tahdidul iman wa taqatu fil qalb. Terkala seorang membuka sholat malamnya dengan bacaan ini setiap malam, yang situ mencakup perkara-perkara yang mulia yang akan menambah keimanan kita dan memperkuat di hati kita. Wa hadza wa maqsidul adkar syar'iyyal ma'thuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah maksud utama daripada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalawatullah wasallam wa barakatuh alaihi. Semoga selawat Allah dan selamat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan untuknya. Wa qala rahimahullah fi addihi li sunan shalah. Kemudian berkata Syekh bin Bas rahimahullah taala tatkala beliau mengumpulkan sunnah-sunnah sholat, menjabarkan, merincikan sunnah-sunnah sholat satu persatu. Di antaranya ja'al kafil yumna, menjadikan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, ya, di atas tangan kiri, di atas dada tatkala berdiri, demikian juga tatkala sebelum rukuk dan setelahnya. Ibadah raf menaruku setelah bangkit dari ruku. Wal musannif risalatun khasrah radhali musalma. Syekh bin Bas punya tulisan yang khusus yang beliau namakan tamamul khusu fil yamin ala sadr ba'da ruku, ya. Kesempurnaan kekhusyuan tatkala meletakkan kedua tangan di atas dada setelah ruku. Ini pendapat beliau, ya. Tidak ada dalil yang spesifik dalam permasalahan ini yang menunjukkan apakah di atas apa bersedekah atau tidak bersedekah setelah ruku. Tidak ada dalil yang spesifik. Semuanya umumatul adillah. Semuanya keumuman-keumuman yang punya sekian banyak ihtimalat. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya tentang permasalahan ini, apakah sunnah seseorang meletakkan bersedekap setelah bangkit dari ruku, ditanya Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, dia tidak bilang terang-terangan sunnah, dia cuma mengatakan alla yakuna fi haraj atau ay yakuna fi sa'ah, sesuatu yang seorang bebas gitu, kurang lebih seperti itu. Artinya ketika ditanya apakah ini sunnah, dia mengatakan tidak mengatakan ini sunnah. Kalau itu jelas-jelas ada dalilnya, dia Imam Al-Sunnah pasti dia mengatakan ini sunnah. Tapi dia mengatakan bukan suatu permasalahan yang perlu dibesar-besarkan. Artinya silakan, mau bersedekah mau tidak bersedekah silakan. Iya, itu maksudnya. Jadi termasuk kejahilan, kebodohan tentang permasalahan fikih seseorang yang ngotot dalam permasalahan tersebut. Karena permasalahan tidak ada dalil yang spesifik. Jadi selama tidak ada dalil yang spesifik, maka di situ rahmat, maksudnya si tafadhal, mau kamu punya keyakinan bersedekah maupun tidak bersedekah ya silakan, ya. Simple kan? Ya. Kenapa ngotot? Suatu perkara yang tidak jelas sunnahnya, tidak ada dalil yang spesifiknya, ya, karena masih muhtamal, masih ada kemungkinan. Dalil yang umumnya bisa diberek ke sana, bisa diteret ke sana, ya. Terus kan lucu mempertahankan masing-masing pemahaman. Ya, sudah paling tepat ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala dalam permasalahan ini. Ayyakuna bisa, luaslah katanya. Gampanglah. Ya, kalau ditanya oleh orang jawab aja seperti itu, gampanglah. Ya, karena berat untuk mengatakan sunnah seperti ini, berarti kan harus mendatangkan dalil yang spesifik. Annalahu dzalik, tidak ada seperti itu. Wa hadzal wada lil yadaini lil yumna lil yusra hayatul dzul wa khudu wa inkisar baina yaday. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan yang namanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu di tempat yang ada bacaannya, ya. Ya, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam permasalahan ini dan yang lainnya. Ya. Jadi kalau ada bacaannya, baca Al-Fatihah atau baca surat, baru ada letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini hayatul dzul, bentuk ketundukan seseorang dan bentuk kehinaan, ketundukan, patuhnya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa jama'ul qalb li shalah, dan ini lebih pas bagi hati kita di dalam salat. Li'annahu law kanat yadul mursala wa taliqah. Karena terkala seorang ya, dalam salatnya membaca ya, surat atau ayat ya. Karena ada sebagian ulama, sebagian mazhab mutaqaddimin, bahkan di dalam berdiri yang ada bacaan sekalipun lurus saja. Ya, makanya kan, itu bukan cuma Syiah aja seperti itu. Tapi ada di antara ulama Ahlussunnah juga berpendapat seperti itu. Ya, di dalam sholat berdiri tangan kanan dan tangan kiri tidak bersedekap. Padahal baca surat, baca ayat. Ada yang seperti itu, berpendapat seperti itu. Ini seperti ini tidak pas dengan hati kita. Rubah manusia kelemah lebih tahriki hawa nafsalik. Karena kadang-kadang bisa membuat. Nah ini kenapa ketika di dalam bacaan kita bersedekap karena ada dalilnya jelas. Tapi yang spesifik yang kita katakan setelah ruku itu tidak ada dalil yang spesifik. Lakin idza qabala al-yumna al-yusra fa bima sukun wa tuma'ina. Tapi terkala kata Syekh Al-Razzaq Abidullah Ta'ala, terkala seorang menggenggam atau meletakkan tangan kanan di sebelah kirinya, itu ada bentuk tuma'nina, ketenangan. Idza fa ila ma fiha min adzul, dan tambahan bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri waqfatu mutadallil, bentuk seorang yang berdiri penuh dengan ketundukan, kehinaan, kepatuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sawan wa dakafa ala ras aw wada ala sa'id, kullu min wajib bi sunnah. Ya silakan mau letakkan tangan di atas kiri, ya. Di sini pergelangan atau awada asaid di atas ini apa namanya ini lengan itu, silakan boleh di sini, boleh di seperti ini, boleh seperti ini, ada sunnahnya. Kama qala Syekh injala ala ras basaid sarat atrafuha ala said wa ala afdal injala ala dhiraf wa sunnatu aidan, boleh seperti itu. Kemudian raful yadain mabunatil asabi mundutan hadul mankibain, yang berikutnya ya, yaitu meletakkan kedua tangan ya, mengangkat kedua tangan dengan jari jemari dirapatkan ya, mamdudatin, jangan digenggam seperti ini tapi dibuka tapi dirapatkan sejajar dengan telinga atau pundak di takbiratul ihram ya, di takbiratul ihram ya. Wa inda ruku, ketika ruku, wa rafa minhu, dan ketika bangkit dari ruku, wa inda al-qiyam tasawud awal tsalatsa, dan ketika bangun dari tasawud awal ke rakaat yang ketiga. Hadhihi arba'atu mawadi' yusra' lil muslim ayyarfa yadayhi fiha yadayhi mamunatul asabi'. Ini empat-empat disyariatkannya seorang muslim mengangkat kedua tangannya ya, dalam keadaan tangannya, jari jemarinya menyatu ya. Dan tapi tidak tergenggam, menyatu seperti ini ya. Kemudian sejajar dengan pundak atau sejajar dengan ujung telinga ya, bagian atas, sesuai dengan lima ji sunnah sahihah, sebagaimana datang sunnah sahih dari Rasulullah SAW, baik di pundak atau di telinga. Ada sebagian hadis menyebutkan yuhadi bihima mankibai. Sebagian hadis kedua tangan Rasulullah SAW sejajar dengan pundaknya. Sebagian hadis menunjukkan sejajar dengan ujung telinganya. Fa min as-sunnah ayar fayadahi hadzal mawtin arba. Termasuk perkara sunnah mengangkat kedua tangan di empat tempat, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari An Ubaidillah An Nafi' An Ibn Umar, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibn Umar, karena idza dakhala shalah kabbara wa rafa yadayhi. Bahwasanya ya, bahwasanya Abdullah bin Umar itu apabila salat takbiratul ihram dia angkat kedua tangannya, kemudian ketika ruku dia angkat kedua tangannya, ketika bangkit dari ruku mengucapkan sambil Allahumma nabiyya angkat kedua tangannya. Wa idza qama min ar-rak'ataini dan tatkala bangkit dari tasyahud awal untuk berdiri ke rakaat yang ketiga, mengangkat kedua tangannya. Demikianlah Ibn Umar menyandarkan yang demikian dari Rasulullah SAW empat tempat di dalam sholat. Adapun ada tambahan-tambahan yang lain yang ke tangan, itu tidak sahih hadisnya. Tidak ada yang sahih hadisnya. Yang sahih ini empat tempat ini. Ya. Wa minas sunan ma zada an wahida fi tasbih ruku', dan termasuk perkara yang sunnah tambahan tasbih lebih daripada satu kali di dalam ruku' maupun sujud. Seorang mengucapkan subhana rabbiyal azim ketika ruku' sekali minimal. 2 3 4 itu tambahan pahala, tambahan sunnah. Subhana rabbiyal a'la sekali minimal di dalam sujud. Ini merupakan kewajiban salat. Ketika ditambah ada tambahan pahala, namanya tambahan sunnah. Kemudian wa mazada ala qauli rabbana wa lakal hamd. Wa mazada ala qauli rabbana wa lakal hamd, dan tambahan seorang mengucapkan rabbana wa lakal hamd. Iya. Ba'da al-qiyam min ar-ruku', bangkit daripada ruku'. Ini juga sunnah. Sunnah ba'da rafa' min ar-ruku', bangkit daripada ruku'. Seorang bangkit daripada ruku', sami'a Allahu liman hamidah, membaca rabbana wa lakal hamd, diucapkan oleh imam, makmum dan munfarid, kemudian dia tambah apa yang ada dari sunnah Rasulullah SAW. Misalnya rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, itu ada. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Iya. Itu di Sahih Bukhari. Kemudian ada lain lagi yang di Sahih Muslim. Rabbana wa lakal hamd. Mil as-samawati wa mil al-ard wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana wal majdi. Ya. Rabbana wa lakal hamd, ya Allah. Segenap pujian untuk-Mu. Terus ada tambahan mil as-samawati wal ard, seluas langit dan seluas bumi. Artinya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan seluas bumi. Dan seluas di antara keduanya, bahkan seluas masyita misyin badu, seluas selain daripada keduanya. Ya, apalagi selain daripada langit dan bumi. Masyita misyin, sekehendak-Mu ya Allah. Setelahnya ahlat tsana wal majdi, Engkau yang berhak untuk mendapatkan pujian dan pengagungan dari hamba-hambanya. Ya. Atau tambahan Allahumma tahhirni bitalji wal barad wal ma'il barid, Allahumma tahhirni minad dunub wal khatayai kama yunaqqatul abid minadan minal wasakh. Atau tambahan Allahumma tahhirni, ya Allah, doa berupa doa Allah, ya Allah, sucikanlah aku, bersihkanlah aku, sucikanlah aku dari dengan salju dan butiran es serta air yang dingin. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa dan kesalahan. Ya Allah, sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran. Ya. Itu semuanya silakan. Tambahan pahala. Ya. Mau yang pertama atau kedua atau ketiga. Mazada an wahida fid du'a bil maghfirah bisyan sayatin. Kemudian tambahan lebih daripada satu kali daripada permohonan pengampunan kepada Allah di antara dua sujud, sebagaimana hadis Hudzaifah, anal musalliya yaqulu bin sayatin. Bahwasanya orang yang salat itu berdoa kepada Allah di antara dua sujud dengan ucapannya Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku. Faqalu marratan wahida, ini kadar wajibnya cuma sekali. Wa mazada wa wasunan, kalau ditambah Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, atau doa yang lain tapi yang lebih sahih yang Rabbi firli, Rabbi firli ini, tapi sama-samanya sahih, itu lebih afdol ditambah-tambah. Makanya dikatakan Syekhul Islam dua kali itu maksudnya banyak. Janganlah pelit untuk membacanya cuma sekali. Apa sulitnya untuk ditambah beberapa kali? Ya, 10 kali pun tidak sampai 1 menit. Ja'ala ras hiyala dhuhr fi ruku'. Kemudian sunnah yang berikutnya mensejajarkan punggung dengan kepala ketika ruku'. Ya'ni la yakhfid ras bi mustawa anzal min dhuhr wa la yarfa ras. Ini tengah-tengah. Jangan menundukkan kepala ya, lebih rendah daripada punggung ya, nungkik dia. Jangan pula mengangkat kepala lebih tinggi dari punggung ya, ndangak gitu. Jangan, bal yakunu hiya lahu, tapi sejajar. Musawiyan ala simati, sejajar. Ya. Sejajar, jangan dangak, jangan nukik gitu. Kenapa demen banget? Paling kitab yang lebih banyak demen itu nukik gitu. Ya, enggak tahu kenapa. Dari mana sandarannya? Padahal sunnahnya jelas. Ya, hadisnya di Sahih Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tatkala mensifati salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna qalat kana idza raqa, Rasulullah SAW ketika ruku lam yusis ra'sah, tidak mengangkat kepalanya, wa lam yusawidah, tidak menundukkan kepalanya. Ya. Lakin baina dalik, tapi sejajar. Ya, ketika ruku. Kan enak juga lihatnya kan? Sejajar gitu. Sempurna. Bukan nuki habis. Yang paling sering ana lihat nuki habis gitu. Enggak tahu mau apa. Ya. Pingin apa gitu. Yang sunnah jelas, sunnah di Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, sejajar kepala dengan punggung ketika ruku. Ya. Mujafatul adadain al-jambain wal batn al-fakhdain wal fakhdain al-saqain fi sujud. Ini sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mujafah, membuat semacam ini kaku. Jadi kaku ketika sujud, maksudnya tidak lemes ketika sujud. Ya, siku dengan pinggang. Jadi pinggang seperti ini ketika sujud. Ya. Tapi dilebarkan gini. Ini kita sebutkan ketika sholat sendirian atau jadi imam. Ya. Ketika jadi makmum jangan sekali-sekali, haram hukumnya. Karena mengganggu. Rasulullah SAW menasihatkan, ya, linu bi ashabikum, lemah lembutlah dengan kalau jadi makmum. Jangan dikeluarkan otot-otot tulang kawat itu. Tidak usah. Ya, otot dan lain sebagainya tidak usah, tapi lemah lembut ketika jadi makmum. Jadi sunnah itu ada pada tempatnya. Kan sunnah Ustaz, ya sunnah ada tempatnya. Cabut bulu ketek juga sunnah, tapi ada tempatnya. Iya kan? Sunnah semuanya sunnah. Tapi ada pada tempatnya. Itulah fikih dipakai. Sunnah ditempatkan pada tempatnya, bukan sembarang tempat. Bukan sunnah lagi namanya. Kalau di sembarang tempat baca Quran aja mulia, tapi kalau sembarangan tempat tidak sah. Misalnya apa? Misalnya sebelahnya ada orang sholat, dia baca Quran, tidak boleh. Haram hukumnya. Baca Quran kok haram? Ya seperti ini. Ada hadisnya kok larangannya. Lajar ba'dukum ba'dan bil Quran fakulukum yunaji rabbah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah seorang menjaharkan Al-Quran padahal sebelahnya ada orang yang sholat juga baca Quran. Ya. Jadi sunnah tahu tempatnya. Jadi penempatannya ada pas gitu. Kalau sembarangan sunnah cabut bulu ketek juga sunnah, tapi ada tempatnya. Masa lagi namu enak-enaknya cabut bulu ketek gitu kan? Ya kan sunnah Ustaz ya. Iya. Batukmu sunnah. Ya kan orang Jawa seperti itu bilangnya nantinya. Ada tempatnya. Cabut bulu ketek, potong cukur bulu kemaluan juga sunnah. Tapi kan masa lagi namu potong bulu kemaluan? Ya kan harus ada tempatnya, seperti itu. Jadi harus dengan kecerdasan, dengan fikih, tatkala seorang berdalil. Dalil pas, tempatnya di mana? Biar pas. Jadi sunnah itu diletakkan pada tempatnya. Peci, yes. Kalau peci masih agak abu-abu tentang kesunahannya karena tidak ada dalil yang sahih tentang perihal perkara peci. Ada hadis dhaif pula. Min simatil Arab, labsul qalanis, labsul amain fauqa qananis, dhaif. Ya. Termasuk ciri-ciri orang Arab, kata Rasulullah, memakai peci, memakai sorban atas peci. Sayang hadisnya dhaif. Ya, berat untuk mau dikatakan sunnah. Apalagi misalnya. Ya. Pakai sorban misalnya. Ya, sorban. Ah itu paling tidak ada sunnah jibiliyah. Tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW secara spesifik menganjurkan seorang untuk memakai sorban. Iya. Ya, sorban di atas kepala, bukan diikatkan di pinggang. Kan enggak tepat itu namanya. Iya, tidak tepat itu namanya. Hadil mujabat sabitah. Ya. Kemudian tidak menempelkan perut dengan paha ketika sujud, tidak menempelkan paha dengan betis ketika sujud. Ini ada sunnahnya. Ya. Waqad bayyana ahlul ilm min faidati hadzal mujafah. Ahlul ilm menjelaskan apa faedahnya ini? Faedahnya seperti ini apa? Karena masing-masing minal jism, badan kita ya'khudz ahadu min sujud, dia diberikan jatahnya untuk beribadah ketika sujud. Bikhilafi idza jala aziz muntasikan ba'du habibat. Beda kalau orang memasrahkan, menyandarkan satu anggota badan dengan yang lainnya. Ya, misalnya perut kita letakkan di paha, kan kita cuma bersandar kepada paha, perutnya tidak dikasih jatahnya. Paha diletakkan di siku, betis, berarti kita menyandarkan kepada betis. Ya, demikian juga ketika sujud masing-masing diberikan pemujabatul adudain, dan terkala seorang membentangkan kedua sikunya dari sisi perutnya atau pinggangnya, wal batan al fakhdain, dan perut dari pahanya dan paha dari sakain kedua sikunya, akmal, ini lebih sempurna keadaan ibadah seorang hamba, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalau lengket-lengket semua tadi. Warafud dirain anil ard hina sujud, dan mengangkat kedua siku ketika sujud. Sebagaimana hadis menyebutkan faida sajada wada yadahi ghair mutarisin wala qabidihima. Rasulullah SAW ketika sujud meletakkan kedua tangannya itu tidak nempel di lantai seperti ini. Iya. Seperti binatang buas duduk gitu. Tidak, tapi diangkat. Wala qabidihima, kemudian tidak juga ditempelkan ke badannya, tidak, tapi dibentangkan, dikakukan seperti itu. Ya, terutama terkhusus bagi imam atau orang yang sholat sendirian. Ya, dibentangkan kayak gini, iya sunnah, tapi jangan ketika berjamaah, karena akan mengganggu jamaah yang satunya. Ya, kan karena kita disyariatkan untuk dempet-dempet ketika sholat berjamaah. Julus musalli ala rijli yusra, memperusah. Kemudian yang berikutnya, sunnah yang berikutnya, yaitu duduk di antar kaki, di atas kaki kiri, dan menancapkan kaki kanan di tasahud awal, dan sama bentuknya, namanya duduk iftirash. Iftirash itu duduk di antara dua sujud, sama juga. Sebagaimana hadis Aisyah di Sahih Muslim, kan ya berisul rijal yusra wa insul rijal yunna. Rasulullah SAW ketika itu menidurkan kaki kiri diduduki oleh punggung kita, dan menancapkan kaki yang kanan. Kemudian yang berikutnya tawarruk, duduk tahiyat akhir itu. Tahiyat yang kedua di tasyahud akhir, di sholat yang 4 rakaat ataupun yang 3 rakaat. Duduk di atas punggung, duduk langsung ke lantai, tapi jadikan kaki kiri sama seperti biasa, menjadikan kaki kiri di bawah kaki kanan berdiri. Ini sebagaimana hadis Abi Humaid di Sahih Bukhari. Rasulullah SAW waqada ala maq'adatihi, Rasulullah SAW duduk langsung di lantai bukan di atas kaki duduknya, langsung di atas lantai. Duduk Rasulullah di atas lantai. Ini namanya tawarruk. Kenapa? Lianal musalli fi tasyahud alladhi fi akhir salam min ats-tsalatsiyah wa rubaiyah. Kenapa dikatakan tawarruk? Karena orang yang sholat di tasyahud akhir dari sholat yang punya dua tasyahud, yaitu sholat yang 3 rakaat maupun 4 rakaat, itu duduk di atas warik. Warik ini di penghujung paha itu. Ya. Bainamal ula yukala iftirash. Tapi kalau duduk di antara dua sujud namanya iftirash. Tasyahud awal namanya iftirash. Lianna yaj'alul yusra, karena dia menjadikan kaki kiri itu seperti firas, alas untuk diduduki. Itu namanya iftirash, alas untuk diduduki. Ya kan? Tasyahud awal dan duduk di antara dua sujud itu kita menduduki kaki kiri, dijadikan alas kaki kirinya, namanya iftirash, menjadikan kaki kiri sebagai alas. Ya, kalau tawarruk menjadikan apa pantat sebagai langsung duduk di lantai. Apa bahasa yang lebih halus dari pantat? Pinggul itu bukan pantat. Pinggul itu di sini pinggul. Iya, pinggul betul. Pinggul dengan pinggang bedanya apa? Sama. Beda. Ya itulah, tapi pahamlah intinya kan. Iya. Kemudian al-isyarah bisabab bisusun awal wa tsani. Kemudian isyarat dengan telunjuk di tasyahud awal dan kedua. An hadhihi al-isyarah min hina yajlisu li tasyahud ila ayyusallim. Ini dari awal tasyahud, dari attahiyatu lillah sampai salam. Sebagian ulama mengatakan dari asyhadu alla ilaha illallah baru tasyahud. Ada. Ini termasuk untuk dikatakan tidak ada dalil yang spesifik, cuman yang zahir-zahir saja. Ya. Zahirnya memang dari awal. Dari awal attahiyatu lillah. Yakunu musyiran bisababah. Dia mengisyaratkan dengan sababah. Yarfa'uha raf'an ghair kamilin. Diangkat. Isyarah li tauhid, mengisyaratkan tauhid. Kemudian kalau pendapat Syekh, digerakkan ketika berdoa. Tahrikan khafifan. Ketika berdoa, ketika selesai inna kamilu majid, doa baik itu, seperti itu. Sebagian ulama yang lain mengatakan hadisnya lemah dan tidak sahih, sehingga tidak perlu digerak-gerakkan. As-salatu wa tabrik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala Ibrahim bis tasyahud awal. Kemudian mengucapkan salawat dan mendoakan keberkahan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya di tasyahud yang pertama. An hadza, bahwasanya ini minas sunan salatul ibrahimiyah, termasuk sunnah salat Ibrahim, salawat Ibrahim yang diucapkan di tasyahud awal sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Adwa bi tasyahud akhir, kemudian doa di tasyahud akhir. Taqaddama hadis Ibnu Mas'ud, terlewat hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, yatakhayyar ba'du minad du'a masya. Kemudian setelah tasyahud selesai, silakan dia pilih doa yang dia sukai. Fala yasta'jil bis salam. Jangan buru-buru salam setelah selesai tasyahud dan membaca selawat. Bal yatakhayyar, pilih doa yang dia sukai. Kesempatan fa innahu mautinun adzim yutaharraf fi du'a. Karena ini kesempatan yang sangat agung, kesempatan emas seseorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Bukan setelah selesai salat, tapi sebelum selesai salat. Setelah innaka hamidum majid ini luar biasa. Sudah lewat penjelasannya. Kemudian yang lalu, yang berikutnya al-jahr bil qira'ah. Menjaharkan bacaan di salat fajar, di salat Jumat, di salat Idain, di salat Istisqa, di salat di dua rakaat yang pertama dari salat Maghrib dan Isya. Walihadza law anal imam, oleh karena itu kalau sekiranya imam nasi al-jahr bil Fatihah, lupa mengeraskan Al-Fatihah, au waqara nisfa suratil Fatihah sirran, atau membaca separuh di surat Al-Fatihah diam-diam, cuma nunabbih liyajhar, kemudian makmum mengingatkan untuk menjaharkan, fala yu'idul Fatihah, tidak harus dia mengulang Fatihah karena dia cuma sunnah. Wa innama yukmil min haitsu intaha ilaika, kemudian dia sempurnakan saja. Misalnya sampai Malik Yaumiddin, dia pelan-pelan, tidak perlu baca dari awal lagi. Dia lanjutkan saja. Li'anna la yusra' qira'atu al-Fatihah marratain. Karena tidak disyariatkan baca Al-Fatihah beberapa ayat berkali-kali. Fa yukmil jahran min haitsu intaha ilaihi, kemudian dia sempurnakan sampai mana dia tadi baca sir. Al-istighfar bil qira'ah fi dhuhr wal 'ashr. Kemudian yang sunnah juga membaca bacaan sir di sholat duhur, asar, rokat yang ketiga di sholat maghrib, rokat yang ketiga dan keempat di sholat isya. Waljar bimawadil jahar, menjaharkan di tempat yang jahar. Walisral bimawadil isral, mensirkan di tempat yang mensyarkan untuk sir. Mujma' ala istibabi, dan disepakat para ulama tentang sunnahnya. Kenapa? Karena itu perbuatan Rasulullah SAW. Qira'atu ma zada al-Fatihah min al-Qur'an. Kemudian yang sunnah yang berikutnya, yaitu menambah bacaan selain Al-Fatihah. Ya, di rakaat yang pertama dan kedua. Dan ada minas sunan, ini termasuk sunnah-sunnah salat. Adapun Fatihah, dia rukun. Rukun tidak sah ditinggalkan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Fi kulli raka'ah. Setiap rakaat sebagaimana terlewat penjelasannya sabda Rasulullah SAW, la salata lam yaqra bi fatil kitab. Tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Qala rahimahullah ma'ar murati baghiyati marra min sunan salat siwa ma dzakarna. Dan selain daripada itu, menjaga apa yang selain daripada yang kita sebutkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tambihan. Ini Rasul ini Syekh bin Baz mengingatkan ila an mataqaddam dzikrun min sunan, apa yang dia sebutkan itu tidak semuanya daripada sunnah, daripada sunnah yang ada dari Rasulullah SAW dalam permasalahan sholat. Masih ada yang lain, bukan semuanya. Ini kan sekedar permisalan, dan kitab beliau bukan kitab yang kitab tebal untuk memahami fikih. Ini kitab sholat dalam permasalahan fikih, bukan 2-3-4 lembar. Ya, ini kan kita cepat-cepat. Makanya untuk keumuman kaum muslimin, tapi untuk talabatul ilm, orang yang pin khusus, ya coba lihat itu kitab-kitab majmu' syarah muhaddats, berapa jilid itu kitab sholatnya, tebal-tebal segini-segini tebalnya, urupnya juga kecil-kecil ya. Kitab mughni misalnya berapa jilid, tebal-tebal kitab sholat saja ya. Ini kan kita mau ringkas-ringkas saja, makanya saya bilang ini bukan semuanya loh, cuma ringkas saja, kemudian tidak mendetail dan lain sebagainya. Paling enggak untuk membuka wacana, dan ini penting dalam belajar. Dalam belajar apa saja, sholat, zakat, itu jangan langsung mendetail gambarannya. Sholat dulu seperti apa, wajibnya, rukunnya seperti apa, wajibnya seperti apa, sunahnya seperti apa, das sudah tahu dulu. Zakat itu juga seperti apa, wajibnya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, rukunnya seperti apa, sebab-sebabnya seperti apa, sudah. Puasa juga seperti apa. Terus seperti itu. Kemudian setelah suara menguasai, gak ada gambarannya, gambaran sholat, gambaran zakat, gambaran puasa, gambaran haji, ada gambarannya, baru dia mendetail. Silakan dia mendetail dengan ilmu-ilmu alat yang ada pada dirinya. Baru dia mendetail, baru munakosyah, baru diskusi masalah ilmiah. Kalau belum itu, jangan dulu diskusi. Itu aja mumet, mau diskusi-diskusi. Ya, mau debat-debat, adu argumen. Ini ada panjang ceritanya. Ada nahunya, ada usul fikihnya, ada usul hadisnya, ada mustalahnya, ada panjang ceritanya. Ya, tapi pokok bagi kebanyakan kaum muslimin seperti ini yang benar, metode yang benar dalam belajar permasalahan-permasalahan, baik permasalahan akidah, fikih, dikasih yang global dulu, kasih global. Sudah tahu gambarannya, baru sedikit-sedikit masuk ke dalam mendetail seperti itu. Ini istilahnya di istilah ulama, ulama rabbaniyin, ya, yu'allimu shighara lam qabla kibariha, mengajarkan ilmu itu dari pokok-pokoknya sebelum mendetail. Jelimet-jelimet itu sudah ujungnya nanti. Tidak semua orang dikasih hal-hal yang detail. Ya, tidak semua orang dikasih yang detail-detail. Kasih pokok-pokoknya saja sudah cukup, ya. Kalau mau detail perlu forum tersendiri. Wa min dzalika, di antaranya seperti yang disebutkan tadi, sudah lewat. Ya, sudah lewat perihal tambahan ucapan Rabbana wakal ham, di antaranya juga tambahan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut ketika ruku dengan jari jemari seperti ini ketika ruku mencengkeram, jadi jari jemari mencengkeram lutut ketika ruku itu sunnah. Karena Rasulullah SAW idaraka farraja aswabiyahu. Rasulullah SAW sebagian hadis Wa'il bin Hujur, Rasulullah SAW ketika ruku jari jemari beliau tidak rapat gini, bukan, tapi seperti orang cakar gitu kan. Cakar kan bukan gini, seperti ini. Ke lututnya. Kemudian ikhwan fiddin, akhwati fillah rahimanallah ya wa iyyakum. Ad-dars al-hadi asyar. Pelajaran yang ke-11. Ad-darsu al-hadi asyar. Pelajaran yang ke-11. Mubtilatus shalah. Pembatal-pembatal salat. Pembatal-pembatal salat kata Syekh Wahya Samaniyah. Ada 8. Ini kan enak kayak gini. Ringkas-ringkas kan? Enggak usah pusing-pusing. Yang pertama al-kalamul amd ma'adzikir wal ilm. Aman nasi wal jahil fala tubtil salatuhu bidzalik. Yang pertama orang yang bercakap-cakap padahal dia sadar dan tahu. Aman nasi wal jahil, adapun orang yang lupa ya, enggak sadar atau tidak tahu hukumnya, maka tidak batal salatnya. Yang kedua ad-dahik, ketawa. Batal salatnya. Ketawa ketika salat batal salatnya. Al-akl, makan ketika salat. Asyurub, minum ketika salat. Yang berikutnya ingisyabul aurah, tersingkap auratnya. Yang berikutnya inhirabul katsir an jihatul qiblah, melenceng begitu jauh dari kiblat. Ya. Melenceng kiblat ke arah barat, dia ngadapnya ke utara. Itu kan terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Kalau ya menceng sedikit ke barat laut atau ke barat daya masih mu'tabar, masih dimaafkan. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, bainal maghrib, bainal masyriq wal maghrib qiblah. Antara timur, mana timur? Timur dan barat kiblat. Kenapa Rasulullah SAW bersabda ketika beliau lagi di Madinah? Madinah itu sebelah apa? Sebelah selatan? Sebelah utara Mekah. Madinah itu sebelah utara Mekah. Ya. Jadi Rasulullah SAW sebelah utara Mekah situ ibaratnya kan? Ya. Sehingga Rasulullah bersabda antara timur dan barat itu kiblat. Jadi kalau kamu menghadap ke selatan agak melenceng ke timur sedikit, agak melenceng ke barat sedikit, kiblat itu sudah kiblat, enggak usah terlalu takalluf tarik garis lurus melenceng. Enggak, ulama sepakat. Orang yang tidak melihat langsung Ka'bah dengan mata kepalanya itu cukup jiha, arahnya saja cukup. Walaupun pas di luar mungkin melenceng. Tapi sudah Rasulullah kasih keringanan kok. Bingung-bingung amat. Jelas hadisnya antara timur dan barat kiblat. Jadi agak melenceng sedikit. Kalau seperti kita orang yang sebelah timur. Ya, sebelah timur kiblat ya, agak melenceng sedikit ke utara atau ke selatan ya. Maafinlah. Seperti itu maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak cukup dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak tenang hatinya, enggak pas itu. Seolah-olah lebih hati-hati dari Rasulullah Sallam itu kan lucu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling hati-hati tentang perkara agama ini. Jangan suka sok hati-hati. Hati-hati itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah itu namanya hati-hati. Kalau yang lebih atau mengurangi itu tidak hati-hati namanya. Makanya di sini saya katakan inhirabul katsir. Kalau melencengnya kebangetan gitu. Ya, semestinya kalau seorang di Mekah, di Madinah itu ngadapnya ke selatan, ya melenceng sedikit agak ke timur, agak ke barat, maafin. Tapi kalau ngadapnya ke selatan, lu melencengnya betul-betul ke arah timur, nah itu yang kebangetan. Nah, itu yang kebangetan. Seperti itu yang membatalkan sholat. Ya, seperti kita lah. Ya. Kiblat kan ngadapnya ke barat. Ya agak melenceng sedikit mungkin ke selatan dikit atau ke utara dikit dimaafin. Ya, dimaafin. Ya. Ya. Bukan ngadap ke selatan, ngadap ke Nyir Rokidul. Ya kan? Ngadap ke Nyir Rokidul. Orang Lihat di daerah Jawa itu kalau berdoa bukan ngadap ke selatan, Nyiroh Kidul. Bahkan ada tokoh yang mati sujud ngadap ke selatan. Na'udzubillah. Oh, matinya sujud, bagus. Ngadapnya ke selatan. Na'udzubillah. Bukan ngadapnya ke barat. Ngadapnya ke barat. Ngadap ke barat di dalam musala. Ngadap ke barat di dalam toilet. Na'udzubillah. Ya kan? Toilet kan tempatnya setan. Setan, ratunya setan, Nyiroh Kidul. Ya, di pantai selatan, wal'iyadzubillah. Al-absul kathir al-mutawali fi shalah. Terlalu banyak gerakan, enggak perlu gitu loh. Ya. Ya. Sering-sering, terlalu banyak. Ya. Ini bisa membatalkan sholat. Nah, hati-hati. Jadi sahabat Rasulullah SAW itu sholat seperti pohon. Jadi saking diamnya, burung inggap tuh enggak terbang dia. Ya. Karena khusyuk. Ya. Karena khusyuk, diibaratkan seperti itu. Saking khusyuknya, saking antengnya, kadang-kadang burung inggap nggak tahu, dipikir pohon. Ya. Padahal itu orang, ya kan? Buka nggak? Ini sempat-sempatlah melinting jenggot, ya kan? Atau bersihkan. Kenapa baru membersihkan kuku ketika sholat? A'udzubillah syaitan rajim, ya kan? Bersihkan kuku ketika sholat, belum lagi meluruskan kancing. Padahal sebelum sholat dia enggak kepikiran, setelah sholat baru kepikiran. Auzubillah, apa enggak setan itu namanya? Ya kan? Waliyadzubillah. Ini kalau terlalu sering bisa batal. Ya. Batasannya berapa? 3 kali wallah alam berapa. Yang penting menghilangkan kekhusyuan itu disebutkan oleh ulama dengan gerakan yang banyak itu bisa membatalkan sholat. Intiqadu taharah, dan yang terakhir batalnya wudu. Batalnya wudu ya batal pula sholatnya. Kemudian mubtilatus shalah, al-umur allati tabtul bis shalah idza wujidat. Perkara-perkara yang membatalkan salat kalau ada. Hadil mubtilat yajibu 'alal muslim an ya'rifah. Ini pembatal-pembatal ini wajib bagi seorang muslim untuk mengenalnya. Wa yakuna 'ala ilm biha, liyataqi ayyaqa fi syai'in minha. Sehingga dia di atas ilmu, jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Li'anna mubtilun salat, karena dia membatalkan salatnya. Ya, ada 8. Yang pertama al-kalamul 'amal ma'a dzikrul ilm. Bercakap-cakap di dalam sholat. Sebagaimana hadis Zaid bin Arqam. Tatkala Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Hafidhu as-salawati was-salati wusta qumu lil qanitin." Tegakkanlah, jagalah sholat, terutama sholat wusta. Dalam hadis yang sahih, sholat wusta maksudnya sholat asar. "Wa qumu lil qanitin," dan berdirilah menghadap kepada Allah SWT dengan penuh kekhusyuan. Ya. Khusyuk kunut. Kunna natakallam fi shalah yukallimu ar-rajul sahibahu wa huwa ila jambi fi shalah. Awalnya sebelum turun ayat ini kami biasa Allahu Akbar, ya. Ntar malam kemana? Gitu. Biasa awal-awalnya seperti itu. Biasa yukallimu ar-rajul sahibahu wa ila jambi fi shalah, biasa. Hatta nazalat, sampai Allah turunkan wa qumu lillahi qanitin. Ya. Lihat sahabat wa umir bi sukut muhinan al-kalam. Langsung anteng. Sangi antengnya seperti pohon, apa namanya? Tunggul pohon itu. Tidak bergerak. Umar Nabi sebut, kami diam dan kami tidak bercakap-cakap lagi. Langsung berubah 180 derajat. Ma'ad dzikir. Ya. Tapi ucapannya itu dengan kesengajaan, ya. Maksudnya tidak lalai. Tidak lupa atau tidak sadar. Wal ilm, dia tidak jahil. Fa inna idza hasal kalam min sahih, ataupun orang yang keceplosan misalnya tanpa sadar biantar kalau biasanya salati sahwan, lupa dia kalau dia di salat, atau takallam fi anna salati jahlan, atau tidak tahu hukumnya, maka salatnya tidak batal karena uzurnya orang yang tidak sadar maupun orang yang lupa. Seperti sahabat itu, sahabat ada disebutkan dalam hadisnya. Salat dia dengar ada yang bersin. Mungkin sahabat itu ucapkan alhamdulillah. Kalau mengucapkan alhamdulillah ketika bersinggir dalam sholat, itu ada sunnahnya. Ya. Tapi jangan dipraktekin sekarang. Bisa orang tidak tahu kan. Ada sunnahnya dia. Sunnah mengucapkan alhamdulillah, kan alhamdulillah bagian daripada zikir. Ya. Kalau sekarang ya sir aja antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala aja baca alhamdulillahnya ketika bersinggir dalam sholat. Ada sunnahnya itu. Ada hadisnya. Nah, sahabat ini dengar sahabat itu bersin dan baca alhamdulillah, dia bilang yarhamkallah. Ya kan? Iya. Yarhamkallah. Dia tidak tahu. Itu kan tidak boleh sudah tambahan yarhamkallah. Ini bukan di luar salat. Kemudian sahabat yang lain ngelirik-ngelirik. Maksudnya jangan, terus dia kok ngelirik-ngelirik. Dia bilang, kenapa pada ngelirik-lirik itu? Ya kan, ngomong dia, ya wail katanya. Kenapa, salah apa nah gitu? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selesai salam, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ya kan, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Dinasihatin sama Rasulullah SAW pelan-pelan. Ini sahabat yang kencing di masjid, badui. Saking baduinya kencing di masjid coba. Ya. Radiyallahu anhu. Di badui, di pelosok, dia kan biasa seperti itu. Kencing, duduk, ya kan. Ser aja gitu. Di pojokan masjid. Ini sahabat, ini saking baduinya. Para sahabat sudah mau marah gitu kan. Ini masjid kok dinajisin. Rasulullah, jangan, ya, maaf. Sahabat sudah mau gerombol itu. Maaf. Tenang. Biarin, dia puas. Iya. Biar dia puas, tuntas gitu. Kalau nanggung kan gak enak banget rasanya. Iya kan? Apalagi nanggungnya terpaksa. Baru setengah udah di stop. Iya kan? Stopnya dipaksa lagi. Iya. Kalau dipaksa, banyak madorotnya kata ulama. Pertama, akan memadorotkan kesehatan dia. Lagi asik-asik, stop gitu. Yang kedua, kalau dipaksa, itu akan najisnya kemana-mana. Iya kan? Semestinya cuma satu titik, ini kan alhamdulillah masjid Rasulullah itu dari pasir dan tanah, ya, sehingga tidak kemana-mana dia. Nah, kalau dipaksa ya berontak dia kemana-mana jadinya, lebar. Akhirnya makanya Rasulullah mah, tahan, biarkan dia sampai selesai. Udah sahabat, ya tunggu sampai selesai, ambil gayung kata Rasulullah, gayung. Disiramkan sama Rasulullah SAW di tempat dia kencing. Ya kan masuk. Najisnya kan terbawa air ke dalam. Nah, kemudian dinasihatin sama Rasulullah SAW pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah ikut sholat dia tadi. Baca yarhamkallah tadi. Ya namanya orang baru. Baru mengenal din Islam ketika itu. Ini sahabat ada imannya. Setelah itu. Setelah dinasihatin Rasulullah SAW pelan-pelan. Sahabat kan namanya panas juga ngelihat kelakuan sudah kencing sembarangan ini di tengah masjid lagi, ini ada apa nih? Padahal Rasulullah tahu ini orang perlu pembelajaran dan perlu kelemah lembutan. Ya, seperti itu. Jadi kemudian dipanggil sama Rasulullah menasihatin lemah lembut. Kemudian setelah itu nurut dia dengan Rasulullah SAW. Setelah nurut buat lagi ulah doa dia sama Allah. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan Nabi Muhammad saja, dan janganlah engkau sayangi selain kami berdua. Ini ya orang perlu diajari sama Rasulullah SAW sehingga luar biasa. Yang terkenang Rasulullah SAW, saking sayangnya Rasulullah SAW sehingga yang terkenang cuma Rasulullah SAW. Yang selainnya itu hampir-hampir dipukul dia dan lain sebagainya. Ya radhiyallahu taala anhum. Ya, itu. Nah, itu tidak diperintahkan Rasulullah untuk mengulangi salatnya lagi karena dia jahil. Ya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru 2 rakaat dari salat zuhur atau salat asar itu salam. Ya. Ada sahabat namanya Dzul Khuaisirah tanya, sahabat kan diam-diam aja, mungkin sudah berubah syariatnya, sudah dimansuh. Zul Khisra ngomong, ya Rasulullah, anasita am kusirat as-salah, ya Rasul, apakah engkau terlupa atau memang sudah syariat 4 rakaat jadi 2 rakaat? Enggak, kata Rasulullah, aku tidak lupa dan tidak pula dirubah syariatnya. Nah, terus Rasulullah pengin keyakin semin mantap, bilang sama sahabat yang lain. Sahabat yang lain kan segan-segan ngomong. Atau apakah sama seperti yang diucapkan Zul Khisra benar? Iya. Ya, ini kan sudah ada dialog. Sudah dialog, ya kan? Tapi kan dialognya dalam keadaan tidak yakin bahwasanya ini masih sholat. Akhirnya Rasulullah SAW majurkan, sempurnakan 2 rakaat. Ini bukan dengan kesengajaan. Maksudnya bukan kesengajaan tahu itu sedang sholat. Kemudian ad-dahik wal akal wasyurub. Yang kedua, ketiga, keempat, tertawa, makan dan minum. Ini dengan kesepakatan para ulama, batal sholatnya. Yang kelima, inkisabul aurat, terbuka auratnya, sudah lewat. Karena salah satu syarat daripada sholat itu menutup aurat. Kalau hilang syaratnya, maka hilang pula sholatnya. Yang keenam, inhirabul katsir min jihatil qiblah. Terlalu melenceng dari kiblat, terlalu melenceng, bukan melenceng. Kalau sekedar melenceng sedikit tidak apa-apa, terlalu melenceng. Karena menghadap ke kiblat itu salah satu syaratnya sholat. Ya. Faidan harba hindiron yasiran fainnahu la yadur. Kalau melenceng sedikit itu tidak masalah. Lakin idan harba hindiron syadidan, kalau melenceng yang terlalu banyak, terlalu jauh, maka batallah sholatnya. Yang ketujuh, alafu katsir mutawali bisalah. Terlalu banyak gerak di dalam sholat. Biaya abas biadihi aw rijlihi aw lihati aw thawbihi aw ghairi dzalik. Terlalu banyak gerak dengan tangannya, dengan kakinya, dengan jenggotnya, dengan pakaiannya, dan yang lain-lain. Wa hadha yubtil shalat, ini bisa membatalkan salat. Lianna insyiran salat, karena itu melalaikan seorang dari salat. Wa harakatu sabab wa insirabu qalbihi, karena gerakannya terlalu banyak itu karena hatinya juga bergerak-gerak ke timur ke barat, hatinya keliling dunia. Kalau khasya qalbu la khasat jawarihu, kalau sekiranya hatinya itu khusyuk maka niscaya anggota badannya juga khusyuk. Wa lianna tuma'nina min arkanis salat, karena tuma'nina itu adalah pada rukun-rukun salat. Fa idza katharal abad wa tawalli batalas salat, apabila terlalu banyak gerak yang tidak ada faedahnya berurutan maka batallah sholatnya. Walaysa dzalika haddun mahdud, tidak ada batasannya mau 3 kali ini. Wa tidbi salat la dalilah, walaupun tidak ada batasannya. Maksudnya tapi hati-hati karena ulama telah menggariskan seperti itu. Ya, walaupun kita tidak mengatakan 3 kali batal. Ya, kalau 3,5 bagaimana? Iya, atau 2,5 bagaimana? Ya kan sulit jadinya. Intinya jangan banyak bergerak, sudah diam seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dan para sahabat itu diam. Iya. Enggak bergerak seperti pohon di dalam salatnya. Sehingga bayangkan saja kalau sekiranya hinggap burung, burung pun tidak nyangka itu orang. Kemudian yang ke-8, intiqad at-tahara. Batalnya wudu. Lianna at-tahara, karena tahara itu syarat salat, sebagaimana telah lewat, la tuqbal salatun min ghairi tahur, tidak sah, tidak diterima salat apabila tanpa bersuci. Fa in taqad taharatul mar'u wa yusalli bi khuruji rih aw bawl aw nadzalik fa in salatahu batabtul. Kalau seorang batal wudunya dalam keadaan dia salat, mungkin keluar angin atau keluar air kencing dan lain sebagainya, maka sholatnya batal. Iya. Ad-darsu tsani asyar. Pelajaran yang ke-12. Syurutul wudu, syarat-syaratnya wudu. Syarat wudu wa hiya asyara, 10. Kan? 10. Al-Islam wal akal, Islam, akal, tamyiz, maksudnya sudah punya akal, usianya, usia tamyiz, sudah bisa membedakan yang baik dan buruk, niat, istisab hukmiha, kemudian menetapkan hukumnya, nanti akan dijelaskan maksudnya apa. Bi'alla yanwi qat'aha, maksudnya nanti, hatta tatmima taharatuhu, jangan memutuskan niatnya sampai selesai sucinya. Ini juga hampir tidak terbayangkan kalau orang mau niat wudu dari awal sampai akhir dia selesai wudu. Ya. Maksudnya jangan terputus niatnya di tengah-tengah. Wa in kita mujibil wudu, dan terputusnya kewajiban-kewajiban, hal-hal yang mewajibkan seorang untuk berwudu. Nanti akan dijelaskan. Wa istinja au istijmar qablahu. Beristinja au istijmar sebelumnya, barangkali orangnya buang hajat, maka harus beristinja dan beristijmar. Wa tahuriyatu ma'in wa ibahatihi, dan kesucian air setelah kehalalan air tersebut, bukan air hasil nyolong, tapi air yang halal, bukan air yang najis. Ya. Wa izalatu ma yamna'u sulalil basharah, dan menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi air masuk ke dalam ke kulit, ya. Ke permukaan kulit, ya. Seperti apa misalnya cat atau apa namanya apa yang dikutek, nah, seperti itu. Wa dukhul waqtu shalah fi haqqi man hadatsahu daim, dan masuknya waktu salat bagi yang orang yang hadasnya terus-menerus, tidak bisa mengontrol air kencingnya terus-menerus, hampir netes-netes terus misalnya, selesel baul misalnya, atau istihadah misalnya, terus-menerus. Ini banyak dapat keringanan, hanya saja ketika masuk waktu salat dia hendaklah berwudu kembali. Taqaddama anna thahara syartun li syahati shalah, telah lewat pelajaran bahwasanya bersuci merupakan syarat sahnya salat. Fala budda min ar-ra'yi al-ahkam mutaalliqah bi thahara min haythu syurutiha, maka haruslah seorang mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan bersuci berupa syarat-syaratnya. Ukadzalika masalah ukhra allati dzikruha, demikian juga permasalahan-permasalahan yang lain yang akan kita jelaskan. Bada abi syurutil wudu, dimulai oleh Syekh rahimahullah taala dengan syarat-syarat wudu. Wa ya asyarah, dia ada 10 asyaratu syurutin. Al-awwal wa tsani wa tsalits, pertama, kedua, dan ketiga. Al-islam wal aql wa tamyiz, ini digabung oleh Syekh Habibullah taala. Islam ini syurut, yang ketiga syurut, tiga syarat. Wa di syurut taqaddama dzikru bi syurut shalah wa taqaddama hadits anha, sudah lewat sebenarnya penjelasannya ya di dalam permasalahan salat, tapi dia ulangi sedikit. Amal Islam, adapun Islam, kenapa? Falainna ghairul muslim amaluhu ayyan kan min tahara aw salatin aw zakatin aw ghairihi batil muwahhabitun. Adapun kenapa Islam? Karena yang selain Islam amalannya, mau tahara, mau salat, mau zakat, mau semuanya batal, tidak ada gunanya. Walaupun dia berimpak sebesar-besar alaim gamreng, enggak ada manfaatnya. Iya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annal kufra mubtilun lil amal kullihi. Karena namanya kekafiran membatalkan amal secara keseluruhan. Kama qala ta'ala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur, barang siapa yang tidak beriman, maka bergugurlah amalannya, dan kelak di akhirat dia menjadi orang yang sebenar-benarnya merugi. Ya. Jadi harus mau wudu, mau salat, mau apa, harus Islam. Itu syarat pertama. Harus Islam. Kalau tidak, percuma. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus bersahadat dulu. Amal akal, kenapa syarat wudu dan lain sebagainya ibadah harus ada akal? Falal majnun marfu'an anhu al-qalam. Karena syarat Islam itu dibangun di atas akal. Orang gila tidak diberikan beban syariat. Iya. Orang gila, Rasulullah SAW bersabda, rufil qalam an thalatha. Beban syariat itu diangkat dari tiga orang, orang gila. Orang gila itu hilang akalnya. Syarat ibadah itu harus menghadirkan akal. Harus menghadirkan akal. Sehingga apa? Dengan akal dia tahu ma'rifah, dia bisa memahami, dia bisa merasakan sholat tersebut. Orang gila tidak ada rasa apa-apanya. Wafakul aqli yusin iqamat hajjal amal. Orang yang tidak punya akal tidak bisa mengerjakan amalan ini. Iya, tidak bisa mengerjakannya. Apa yang dia kerjakan? Tahu-tahu udah ketawa aja di dalam sholat. Ya. Tahu-tahu udah nangis aja, nggak jelas nangisnya kenapa. Ya. Tahu-tahu udah mentak-mentak marah-marah. Ya, kan bagaimana mau diajak sholat? Makanya diberikan keringanan untuk tidak melakukan beban syariat. Ya. Tidak sholat, tidak zakat. Kalau zakat tetap, karena zakat itu berkaitan dengan ibadah harta. Orang gila tapi kaya raya, miliarder, ya bayar zakat. Iya, nasibnya aja dia gila. Iya, ya kan? Tapi bayar zakat tetap, itu permasalahannya lain. Iya kan? Tapi kaitannya dengan haji, puasa, sholat, bersuci, berwudu, jihad. Nah ini jangan sampai orang gila yang direkrut mau jihad. Iya, seperti itu. Ya, tapi kalau bagian zakat dia tetap wajib zakat, karena itu kaitannya dengan hak orang miskin. dia kaya, yang dilihat kaya atau enggak, cukup enggak hartanya untuk berzakat. Nah, kalau di situ baru dilihat, dikeluarkan hartanya. Karena dia kaitannya dengan hak orang miskin. Ya, hak orang miskin. Kemudian yang berikutnya tamyiz. Tamyiz. Fali annal qalam kama taqallu fi al-ism marfu'an salasa minum sabi. Tamyiz itu ini untuk anak kecil yang usianya sudah sampai 7 tahun. Rasulullah SAW kasih 7 tahun. Ya. Rasulullah tidak perlu pakai survei-survei lagi, tidak perlu, sudah. Ini wahyu kok. Ya. Survei umur berapa enggak itu? Wahyu dari Allah SWT. Rasulullah bersabda, "Allimu abnakum salat fi sab'." Ajarkan anak kalian salat itu umur 7 tahun. "Wadribu anaya fil ashr," dan pukullah mereka kalau tetap tidak salat ketika umur 10 tahun tidak salat, pukul. Nah, itu. Ketika Rasulullah mengatakan 7 tahun, itu dengan wahyu. Ya, 7 tahun, bukan dengan apa namanya? Survei, bukan dengan apa namanya? Ngumpul data-data atau apa namanya? Nah. Sensus apa segala macam. Ya, survei, penelitian, enggak. Rasulullah langsung ini dari wahyu Allah SWT. 7 tahun. Nih, karena rata-rata orang itu baru anak kecil itu baru tumbuh akalnya umur 7 tahun. Walaupun ada 1-2 umur 6 tahun sudah muncul dia. Walaupun ada juga yang lemot umur 10 tahun masih lemot saja misalnya kan. Nah itu, tapi kan hukum syariat dibangun kepada keumuman. Ya. Dibangun di atas keumuman. Diambil rata-rata. Kebanyakan orang 7 tahun walaupun ada 1-2 tapi itu tidak dianggap. Ya. Jadi yang sudah luar dari kebiasaan itu tidak dianggap dalam syariat. Ya. Tapi hukumnya rata-rata 7 tahun. Sudah itu jadikan patokan. Mempermudah kan? Ya, mempermudah. Rasulullah bersabda, dia tadi hadisnya, pena syariat diangkat dari 3 orang. Di antaranya orang gila sampai dia sadar. Anak kecil sampai dia baligh. Ya. Dari hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Muru abnakum bisholati lisab." Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika dia umur 7 tahun. Nah, wasabi'ah yajsun tamyiz. Umur 7 tahun itu umur rata-rata anak mulai mumayyiz. Mulai bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Oh, ini cantik. Ini tidak cantik. Ini memadorotkan, ini tidak memadorotkan. Seperti itu. Umur 7 tahun. Ya, sinu tamyiz. Allati yu'maru biha sholat. Sabi bi taharo yang berusalah. Diajarkan dia wudu ketika umur 7 tahun. Diajarkan dia sholat. Ya 7 tahun kurang lebih sedikit. Gitu. Ar-rabi an-niyah. Wa niyah syartun fi tahara. Yang keempat, niat. Dan niat merupakan syarat sahnya bersuci. Wa fi sholat, demikian juga dalam sholat. Wa fi kulli ibadah, dan semua ibadah bahkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal amalu bin niyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Diterima atau tidak tergantung niatnya. Wa inna malikul imrin ma nawa, dan seorang akan diberi ganjaran pahala tergantung dia niatkan. Iya. Wal murad bi niyyati fi thahara, yang maksud dengan niat dalam thahara bukan nawaitul wudu dan seterusnya, bukan. Itu melafalkan niat, tapi niat itu adalah amalan hati. Di dalam bahasa Arab dan Muslim itu sama. Niat itu kehendak dan keinginan. Itu namanya niat. Ya kan? Coba aja lihat. Kalau orang bahasa orang bilang kalau orang disuruh ngerjain tapi enggak becus, apa dibilangnya? Orang niat. Ya kan? Memang dia tidak bilang nawaitu, enggak, tapi dia tidak ada keinginan, terpaksa melakukan. Jadi tidak ada niatnya. Niat itu adalah amalan hati, bagaimana bisa dilafalkan dengan lisan. Itu kan karena semakin jauh ini kan lupa daripada bahasa Arab yang sebenarnya. Niat dalam semua mazhab yang empat, niat itu tidak ada bentuk pelafalan di lisan. Niat itu semua gerakan amalan hati dalam semua mazhab. Ya. Karena semakin jauh kita juga jauh dari Arab, sehingga tidak paham bahasa Arab, niat kubolak-balik dengan melafalkan niat. Kalau baca nawaitu wudu dan itu namanya talafut bin niat, melafalkan niat. Sementara niat itu bukan amalan lisan, dia amalan hati. Niat itu amalan hati. Niat itu ayyakida biqalbihi annahu, dia menancapkan di dalam hatinya, meniatkan di dalam hatinya, membisikkan di dalam hatinya bahwasanya dia mengerjakan amal ini untuk bersuci. Walau ata bi furudil wudu walam yunitahar, kalau dia gerakan, dia cuci muka dan lain sebagainya, tapi dia tidak niat. Wa inna man nawwa, cuma dia pengen bersih-bersih aja, maka tidak teranggap. Fala yakun amaluhu dzalika tahara, tidak teranggap dia bersuci. Karena syarat sahnya bersuci adalah dengan niat. Ya, dengan niat. Ya. Al-khamis, yang kelima, istishabu hukmiha bi'an layanwi qat'aha hatta tami taharatuhu. Dia tetap meniatnya dari awal sampai akhir sampai selesai. Tidak dia putus tengah-tengah. Li'anna law qat'a niyyat tahar. Kalau dia putus tengah-tengah niat bersucinya, setengah amal, lam tas itu tidak sah sol, tidak sah taharanya. Kayak juga ini biasa dulu, seperti dia rubah niatnya di tengah-tengah sampai cuci tangan dia berubah niatnya. Iya. Niatnya tidak lagi berwudu, tapi niatnya pengen dingin-dinginan saja. Batal wudunya. Seperti itu maksudnya istishabul hukum itu. Yang keenam, inqita' mujibul wudu. Terputusnya hal-hal yang mewajibkan wudu. Maksudnya apa? Inqita' mujibut tatahhur. Terputusnya hal-hal yang mewajibkan dia untuk bersuci. Fala takunu tahara illa ba'da inqita'il wujub. Iya, kal kharij min sabirin, seperti apa misalnya? Hal yang membatalkan wudu, yang mengharuskan dia untuk wudu, seperti keluarnya sesuatu dari dua kemaluan. Au aklamul jazur, atau makan daging onta dan semisalnya. Amma fi asna' wujub mujibul wudu, fala wala wasal insan taharat. Au syuruq fiha fa innahu la tasih. Iya. Faman tawadda walam yanqati' khurujul baul, ya. Lam yartabi' hadasuhu. Jadi sampai selesai betul-betul pembatalnya baru selesai. Jadi misalnya apa? Misalnya dikasih contoh. Orang yang wudu belum selesai kencingnya, sudah mau wudu, tuntasin dulu. Selesai, puas baru wudu gitu. Belum selesai, masih sambil kencing sambil wudu. Ya itu. Cuma ini enggak terbayang juga, tapi disebutkan, ya udah disebutkan seperti itu. Iya. Atau buang hajat sambil wudu, ya kan? Tidak ada manfaatnya seperti itu. Nah, itu nama maknanya inqita mujibul wudu. Selesai dulu baru itu. Iya. Wa kadza law tawadda wa huwa ya'kul min lamil juzur. Atau dia wudu tapi dia ini masih belum selesai makan daging unta. Iya. Belum selesai, baru pembukaan aja. Daging unta pembatal wudu. Selesaikan dulu puas, dah enggak pengin makan lagi baru wudu. Kenapa? Karena kalau dia makan lagi batal lagi wudunya. Iya. Belum selesai baru 2-3 suap. Ya. Sudah pengin berwudu. Enggak, selesaikan dulu makan daging unta baru berwudu. Karena makan daging unta itu pembatal wudu. Wa yustasna min dzalika man hadatsu daim, kecuali orang yang Allah berikan cobaan hadasnya itu tidak putus-putus. Tidak bisa menahan buang air kecil. Jadi namanya ada salasul baul. Apa bahasa kita? Beser. Ya. Enggak ada klepnya lagi. Los terus. Ya kan? Los. Ser ser ser ser ser. Terus ya, dalam sholat ser aja terus, ya kan? Ya, nah ini Rasulullah SAW syariatkan dia pakai pembalut. Ya, nggak apa-apa, laki-laki pakai pembalut supaya terjaga, semakin terjaga kesuciannya. Walaupun ya sudah, tidak batal dia, tidak batal wudunya, tidak batal sholatnya. Kondisi ini, kondisi yang seperti itu, karena la yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mampunya seperti itu, mau gimana lagi? Disuruh tahan enggak bisa. Ya. Tidak bisa karena dia ada penyakit. Demikian juga wanita yang terkena istihadhah. Wanita yang terkena istihadhah itu kan batal wudunya kalau keluar sesuatu dari kemaluannya. Apapun dia, termasuk darah istihadhah. Darah istihadhah, darah yang bukan darah najis, bukan darah haid. Bukan darah haid, tapi darah karena penyakit. Entah karena apa, entah karena miom, entah karena luka dan lain sebagainya, di keluar dari kemaluannya. Nah, ini terus-menerus tanpa kontrol. Terus-menerus sepanjang bulan, bulan depan ada lagi selama 30 hari. Nah, ini dia diberikan pemaafan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersihkan kemaluannya, kemudian dia pakai pembalut, kemudian dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Dia wudu sesuai kemampuan, walaupun masih keluar-keluar juga. Iya, walaupun masih keluar-keluar juga. Istinja atau istijmar qoblahu. Kemudian disyaratkan yaitu istinja dan istijmar sebelumnya. Istinja dan istijmar sebelumnya. Istinja, jadi orang habis buang hajat. Seseorang habis buang hajat itu disyariatkan untuk beristinja dulu. Ya, cebok lah bahasa kita. Ya, dengan air atau dengan batu atau dengan tisu atau dengan apa saja. Ya. Fi halati wujudi kharij min sabilain fa in yustarad li taharah istinja istijmar qablaha wal murad istinja tankiyatu mawdi'il kharij min sabilain bil ma' wal murad istijmar tankiyatu bil hijara wa inma yustarad min dhalika idza wujida kharij min sabilain wa laysa kama yadhunnu ba'd al awwam an syartun inda kulli taharatin hatta wa illam yujid kharij. Maksudnya ketika fi halati wujudi kharij, ketika seorang buang hajat, keluar sesuatu dari dua kemaluan, maka disyaratkan. Banyak nyamuk nih. Aduh. Karena disyaratkan bersuci. Ya. Apabila dia buang hajat, beristinja atau istijmar sebelumnya. Maksudnya istinja itu membersihkan tempat keluar dari dua kemaluannya dengan air. Istijmar membersihkan dengan hijarah, dengan batu ataupun yang semisalnya, tisu. Wa innama yusarat dalika, dan disyaratkan yang demikian kalau sekiranya dia buang hajat, ada keluar sesuatu dari dua kemaluannya, bukan seperti persangkaan sebagian orang awam. Apa orang awam menyangka? Orang awam menyangka bahwasanya beristinja cebok sebelum wudu itu syarat, mau pipis mau enggak pipis tetap cebok. Ya ngapain kalau enggak pipis tetap cebok seperti itu. Nah, itu dikarenakan kejahilan. Tapi yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, istinja dan istijmar itu syarat kalau habis buang hajat. Kalau mau wudu harus cebok dulu. Jangan langsung cebok, jangan langsung berwudu kalau belum cebok selesai buang hajat. Kemudian yang ke-8, tahuru yaitu ma' wa ibahatihi. Sucinya air dan halalnya air tersebut. Airnya fa'idakanan ma' najisan. Kalau sekiranya airnya najis, fa'innau la tahsubi tahar, karena tidak akan menjadi suci. Demikian juga idakana ma' maksuban, kalau airnya hasil nyolong. Iya. Fala tashubi tahar, menurut pendapat jumhur ulama tidak sah taharahnya. Sebagian ulama mengatakan sah tapi berdosa. Yang ke-9, izalatu mayamna usura ilal basarah, membuang hal-hal yang bisa menghalangi air ke kulitnya, permukaan kulitnya. Tadi misalnya cat atau bekas semen dan lain sebagainya, itu harus dibersihkan dulu. Atau kutek dan lain sebagainya. Kayakun lihat ada lekodan asbal, seperti misalnya di kaki atau di tangan ada mungkin ada lemak atau ada penutup lah seperti itu, ada cat atau yang semisalnya, atau kit atumin lajin, atau bekas gandum, adonan gandum dan lain sebagainya. Karena ini menghalangi mani'an min isbagul wudu, untuk seorang itu berwudu dengan sempurna. Amma ma yughayyir launal bashara wala yughatti. Adapun yang pewarna-pewarna tapi tidak menutupi kulit, ya. Kal henna, seperti henna, ya kan? Henna itu kan dia tidak menutupi kulit, cuman warnanya saja. Nah, ini tidak apa-apa. Fa'inna dzalika la yu'athiru sitru, ini tidak membuat wudu menjadi tidak sah. Yang terakhir, yang ke-10, dukhulu waqtus shalah fi haqqi man hadatsu daim. masuknya waktu sholat bagi orang yang yang hadasnya terus menerus. Seperti apa? Kamal indah usul selbol. Orang yang terkena beser, tidak bisa mengontrol air kencingnya terus menerus. Usul serih atau apa namanya? Orang yang tidak bisa mengontrol buang angin. Ya. Faidah dakhal waktu, orang yang seperti ini kalau masuk waktu dia wudu. Wasar al-hal al-tariwa alaiha, dan sholatlah sesuai dengan keadaan yang dia seperti apa. Walaupun masih keluar-keluar juga tetap sholat. Kalau sudah masuk waktu. Hatta wa in kharaja syai'un min ri'a aw kharaja syai'un min baul. Walaupun pada saat itu keluar sesuatu sesuatu angin atau air kencing, fainul latangkud taharatuhu. Karena kondisi seperti ini tidak batal wudunya. Karena dia orang yang terkena penyakit sebagai pengecualian dan keringanan dari syariat. Karena dia tidak bisa mengontrol anginnya, tidak bisa mengontrol air kencingnya untuk terus-menerus keluar terus, netes dikit-dikit, orang namanya juga orang beser. Itu syariat, hadisnya ada menjelaskan seperti itu, yaitu permasalahan istihadhah. Wanita yang terkena istihadhah yang terus-menerus sepanjang hari dalam setiap bulan, bulan ke depan berikutnya juga, apakah dia tidak sholat? Sholat. Ya. Tapi dia tutup pembalut, kemudian dia sholat. Ya. Selama yang keluar itu bukan darah haid, tapi darah istihadhah. Darah yang berupa darah penyakit. Dikarenakan miom dan lain sebagainya, atau luka dan lain sebagainya. Dia tidak puasa. Allah SWT, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. Lakin min syarat taharah fi haqqi, akan tapi syarat taharah baginya, ayat tawadda likulli shalah, dia hendaklah dia wudu setiap masuk waktu, inda duhul waktu setiap masuk waktu. Fa hukmuhu mustahadah, hukumnya seperti orang yang wanita yang istihadah. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an tawadda likulli shalah, Rasulullah sallallahu perintahkan dia untuk berwudu setiap kali salat, sebagaimana dalam hadis Aisyah, tsumma tawadda likulli shalah tsumma yaji dzalikal waqt, kemudian wudulah setiap kali masuk waktu salat, maksudnya sampai datang waktu yang lain. Ya. Yang ke-13, fardhul wudu. Ad-dars ats-tsalits asyar, fardhul wudu. Pelajaran yang ke-13, kewajiban-kewajiban wudu. Fardhul wudu ayya sittah, ada 6. Yang pertama, ghusl wajh, mencuci muka. Yang kedua, madmadul istinsaq, ya, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ghusl yadain, apa, memasukkan air ke mulut dan ke hidung maksudnya. Ghusl yadain ma'al mirfaqain, kemudian mencuci kedua telapak tangan sampai ke siku. Kemudian wamassu jami'ir ras wa minul udunan, mengusap kepala, ya, bukan mencuci kepala, mengusap kepala termasuk diantaranya dua telinga. Kemudian ghusl rijlain ma'al ka'bain, mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Kemudian yang berikutnya, tartib wal mualah, berurutan dan berkesinambungan, tidak putus-putus. Ya, terus sampai selesai. Jangan baru sampai cuci tangan sudah melakukan aktivitas yang lain. Sampai selesai wudunya. Kemudian wa yustahabu tikraru ghusl wajhi wal yadayn wa rijlain 3 marrat. Adapun untuk termasuk perkara yang disunnahkan juga mencuci muka, tangan dan kaki 3 kali. Ya. Adapun yang lainnya tidak 3 kali. Kalau mengusap itu cuma sekali-sekali. Mengusap kepala, mengusap telinga sekali-sekali. Wa hadzal madmadhu wal istinsaq. Demikian juga kumur-kumur dan masukkan air ke rongga hidung 3 kali. Wa fardhu minhu dzalika marrah. Kewajibannya cuma sekali. Amma masar ras fala yustab tikraruhu kama dzal ala dzalika ahli sahih. Adapun mengusap kepala termasuk mengusap telinga itu tidak disunahkan untuk 2 atau 3 kali, sebagaimana hadis-hadis yang sahih menjelaskan dalam permasalahan ini. Iya. Qala rahimahullah, berkata Syekh Al-Imam bin Mas rahimahullah taala, furudul wudu, kewajiban-kewajiban wudu. Jamak fard. Wal fard fi syar' ma'nahu ma amara bi ala sabil ilzam. Fard, kewajiban dalam syariat, itu maknanya apa yang diperintah oleh syariat tapi dalam bentuk pewajiban, dalam bentuk pengharusan, ilzam. Wa yasita, dia ada 6. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum aydakum ila marafiqikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain." Cucilah muka kalian, tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini ayat aujabat wudu li salat, mewajibkan wudu untuk salat. Wa baydul a'dha, dan Allah menjelaskan. Ayat ini menjelaskan bagian-bagian mana saja yang wajib untuk dicuci dan diusap ketika wudu. Wa haddadat mawaqi'al wudu, dan Allah batasi, ayat tersebut membatasi tempat-tempat berwudu, mana batasannya. Ya, sampai ke siku, apa sampai ke itu ada batasannya. Suma ja'at sunnah nawawiyah syarihatan wa shalah. Kemudian dijelaskan lebih gamblang lagi melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih gamblang lagi. Al-awwal, yang pertama, ghusl wajh, mencuci muka. Walati umma tahsul bil muwajah min marad syair ras al mu'tad ila man hadara min al-hayyin wa dhikn tulan wa min al-udun ila al-udun ardan. Ya. Yang pertama, mencuci muka. Mencuci muka itu apa maksudnya muka? Muka itu muka kita ini itu yang matahsul bil muwajah. Kriterianya, batasannya yang bisa langsung kelihatan berhadapan dari pangkal rambut bagian atas, pangkal kebanyakan orang. Kebanyakan orang kan kira-kira 4-5 jari dari atas alis. Walaupun sebagian orang pangkal rambutnya di sini, ya, karena botak, iya seperti itu. Kebanyakan orang mu'tad makanya. Ila man hadara min liyahin, ya. Dan apa yang di ujung janggut dan si dan apa namanya apa nih dagu, dari atas ke bawah, dari pangkal rambut ke dagu. Omel udun il udun ardon. Dari telinga yang ini ke telinga yang ini. Dari telinga kiri ke telinga kanan. Itu. Ya. Itu namanya wajah. Dari pangkal rambut ke dagu. Dari telinga kiri ke telinga kanan. Itu namanya muka. Itu semuanya wajib dicuci. Kenapa dimulai dengan muka? Li syarafihi. Karena muka ini bagian yang paling mulia dalam tubuh manusia. Amal ghusl yadain, adapun mencuci kedua tangan di awal wudu, falin nadhafa, untuk membersihkan. Ya kan mencuci tangan dulu kan? Itu untuk membersihkan. Sunnahnya. Bukan wajib, sunnah. Li anna fardhu ghusl yadain min al-kaf ila al-wajh yakunu ba'da ghusl al-wajh. Karena kewajiban mencuci kedua tangan, ya, kedua telapak tangan sampai ke siku itu setelah mencuci muka. Setelah mencuci muka. Wa minhu al-madmal wa istinshaq. Dan setelahnya adalah kumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung dan setelahnya mengeluarkannya. Ay min al-wajh. Dari wajah. Bagian daripada wajah yang wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim ketika berwudu, kumur-kumur dan istinshaq. Li'anna al-madmala lil fam. Karena kumur-kumur itu untuk mulut dan rongga mulut. Istinsar, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Istinsar. Wal fam wal anf bil wajh, dan hidung dan mulut itu bagian daripada muka. Jadi dari sisi itu kewajibannya. Ya. Karena dia bagian daripada muka. Ya. Yang namanya hidung dan mulut ya letaknya di muka. Ya. Mana ada orang hidung dan mulut letaknya bukan di muka. Ya, semuanya letak di muka karena dari situ diwajibkan, karena Allah mewajibkan cuci muka, termasuk muka adalah hidung dan mulut. Baiklah, fi qauli ta'ala faghsilu wujuhakum. Allah berfirman, masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, cucilah muka kalian. Wistadal bi fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Utsman, faman wastansar. Rasulullah SAW ketika berwudu itu senantiasa beliau kumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung serta mengeluarkannya. Walaman madar, maksudnya man madar dalam bahasa Arab maknanya walma fil fam fatahriku. Memasukkan air ke dalam mulut kemudian menggerak-gerakkannya. Kumur-kumur. Min ajli tanqiyatil fam wa tidmi, untuk membersihkan rongga mulut. Wasinsak, isinsak ayajibil ma binafsi binafsin qawiyin ila aqsalan. Menghirup air dengan kuat sampai ke ujung hidung, jangan bablas, sakit kepala nanti. Sampai ke hidung, sampai ke ujung. Ya, kecuali kalau puasa sekedarnya saja. Ya, makruh hukumnya. Kalau tidak puasa, tancap, tapi jangan terlalu dalam. Kemudian istinsar, memasukkan air ke rong, mengeluarkan air dari mulut. Daful ma'i dal kharij, mengeluarkannya keluar. Liyasu bil tangiyatul khaisu mamay talak. Ya, membersihkan rongga hidung, masuk kemudian disemprot dengan kuat. Kemudian yang kedua, ghusl yadayn lil mirfaqain, mencuci telapak tangan sampai ke siku. Ya, ghusl yad min al-atrafil asabi, dari ujung jari sampai ke ujung siku. Ya, ila mirfaqain. Maksudnya bersama mirfaqain. Lian mirfaq dalil mirfaq, karena dia siku bagian yang wajib untuk dicuci sebagaimana dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, masu jami' ras, mengusap seluruh kepala dari pangkal kepala sampai muka sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid. Rasulullah di situ disebutkan Abdullah bin Zaid mensifati bagaimana Rasulullah sallam berwudu. Summa masara asawfi yadayhi faqbala bihi ma wa adbar wa laibukun ra'sihi hatta dahawi bima ila qafa summa radama ila makan lati bada minhu. Ini lihat. Abdullah bin Zaid mempraktikkan bagaimana Rasulullah berwudu. Beliau usap kepalanya dengan kedua telapak tangannya. Ya. Ya, tangannya basah. Kemudian beliau usap kepalanya dengan kedua tangannya. Faqbal bihi ma adbar. Dia mulai dari pangkal rambut sampai ke pangkal rambut kepala sampai ke kofa sampai ke pangkal leher, rambut yang di ini di leher, di dekat leher ujung punuk. Bada dijelaskan mulai dari pangkal rambut sampai ke ujung rambut ini leher, rambut yang di atas leher. Summa radauma ila makan, kemudian dibalikkan lagi ke awal. Itu diajar oleh Rasulullah SAW. Wa minul udunan, termasuk bagian daripada mengusap kepala adalah telinga, karena telinga terletak di kepala. Ya. Al udunani minar ras, ada tambahan hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, dua telinga merupakan bagian dari kepala. Wakadzalika fil, demikian juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengusap kepala setelah mengusap kedua telinga. Rasulullah SAW mengusap kedua telinga setelah mengusap kepala. Mengusap kepala, kemudian tidak harus mengambil air yang baru, cukup dengan air tadi. Kemudian mengusap kedua telinganya. Tidak mengambil air secara khusus untuk telinga, tapi Rasulullah mencukupkan dengan air yang tadi mengusap kepala. Ya. Mengusap itu tidak perlu airnya dibanjur, cukup sekedar tangannya basah saja. Ya. Yaj'al sababata fi udunihi, menjadikan kedua telunjuknya di dalam telinganya. Yamsau bil ibham dhahral udunain, kemudian mengusap dengan ibu jarinya punggung apa? Punggung kedua telinganya. Wal udhun la tughsal, telinga tidak dicuci. Wa inama tumsah, dia diusap saja. Li'anna fardhu, karena dia sama seperti kewajiban mengusap kepala. Mengusap kepala itu cuma diusap, walaisa ghusl, bukan dicuci. Keempat, ghusl rijlain ma'al kabain. Ma'al kabain. Ya, mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Ya, bersama mata kaki. Allah SWT berfirman, wa arjulakum minal kabain, dan cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Artinya beserta mata kaki. Jadi mata kaki juga ikut dicuci. Wal hadis urada bisa terwudu fa inna tadulu ala wudul ka'bain, dan hadis-hadis yang menunjukkan dalam pembahasan ini menyebutkan bahwasanya ka'bain itu termasuk bagian yang dicuci. Ya. Dan ini Rasulullah SAW banyak memberikan penekanan dalam permasalahan ini karena banyak orang yang menyepelekan mencuci kaki. Rasulullah SAW bersabda, wailul aqab minan nar. Ya, neraka jahanam celaka baginya orang-orang yang menyepelekan kakinya ketika berwudu. Wailul aqab minan nar, aqab itu tumit-tumit. Celakalah tumit-tumit dari api neraka jahanam tatkala tidak sempurna dalam berwudu. Seringkali kita lihat, seringkali kita lihat kaum muslimin kata berwudu kan itu kering bagian ini, bagian apa? Bagian siku, bagian tumit. Makanya Rasulullah SAW memberikan penekanan, wailulil aqab minan nar, celakalah tumit-tumit dari api neraka jahanam tatkala berwudu tidak sempurna mencuci tumitnya. Ya, sekedar buka keran ser gitu aja. Nah, tidak bisa, tapi dicuci dengan seksama. Ya, sehingga Rasulullah SAW ingatkan dengan hadis tersebut. wailul aqab minan nar. Kemudian at-tartib, berurutan. Ay yu'ta bihi hadzal furud, berurutan kewajiban-kewajiban ini berurutan. Wajh, tsumal yadain, tsumar ras, tsumar qadamain, mulai dari muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Seperti ini. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, berurutan. Ini Allah sebutkan. Jangan tangan baru kepala. Ya, jangan tangan dulu baru muka, tapi muka dulu baru tangan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, seperti itu. Berurutan. Walianna, kenapa dikatakan wajib tertib? Ah, ini agak mikir sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan di dalam Al-Qur'an itu bagian yang diusap di antara dua bagian yang dicuci. Paham? Allah berfirman, ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marabiki wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Kata Allah, cucilah muka kalian. Kemudian cucilah tangan kalian. Ya. Kemudian usaplah kepala kalian, kemudian setelah itu cucilah kaki kalian. Lihat. Ya. Yang pertama muka dicuci. Tangan dicuci. Kepala diusap. Yang terakhir kaki dicuci. Nah, kalau sekiranya di dalam uslub bahasa Arab, dalam gaya bahasa Arab, ya, atop-atop yang seperti ini, kata penghubung seperti ini semestinya dalam bahasa Arab itu yang berbeda pekerjaannya diakhirkan. Semestinya dicuci-cuci-cuci-cuci dulu, baru yang terakhir diusap-usap-usap. Atau kalau mau, usap-usap-usap dulu, baru terakhir dicuci-cuci-cuci. Tapi ini kok acak. Ya. Cuci-cuci, usap-cuci. Ya. Ini, kata ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia di tengah-tengah, mengusap di antara dua anggota tubuh yang dicuci, cuci-cuci, usap-cuci. Semestinya kalau pengen tidak sekedar berurutan, asal sekedar saja, dalam gaya bahasa Arab yang lebih tepat, cuci-cuci-cuci, baru usap. Tapi ini cuci-cuci, usap-cuci. Ini menunjukkan harus seperti itu. Harus seperti yang Allah sebutkan. Ada faedahnya ketika dia keluar dari hukum asal. Ketika dia keluar dari hukum asal, dari gaya bahasa Arab seperti ini. Ini kalau tidak paham, tidak apa-apa. Fa'in naman naqala sifat wudu sallallahu alaihi wasallam naqala murtabal anhu. Demikian juga sahabat Rasulullah SAW yang menukilkan sifat wudu Rasulullah SAW, seperti itulah adanya menukil dari Rasulullah SAW. Yang keenam, artinya tidak ada satupun hadis dari Rasulullah SAW yang menukilkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak berurutan dalam wudunya. Yang keenam, as-sadis, al-muwala, berkesinambungan, artinya tidak putus-putus. La yafsil baina adwin wal akhar, tidak putus-putus antara satu anggota wudu dengan wudu yang lain. Dabirnya apa? Batasannya apa? Putus-putus. Jeda, wah, barangkali bersin sebentar. Oh, tidak apa-apa kalau sekedar bersin. Terus batasannya apa? Allah yu'akhir ghasla adwin hatta yang sebelah di qoblah. Jangan diakhirkan sampai kering. Ya, baru cuci tangan, ya, cuci muka, cuci tangan. Ada telepon, buru-buru. Telepon. Oh, keasikan. Airnya sudah terlanjur kering muka dan tangannya, baru lanjutin usap kepala dan kaki, itu batal wudunya. Tapi dia harus berkesinambungan, namanya muwalah, berurut sampai selesai. Selesain dulu kayak sebentar, baru angkat telepon misalnya. Baliwali bainaha fayasil adu tumayasil adu tumayali tu alladhi alaihi mubasharah. Jangan putus-putus. Li'annat utawat. Demikianlah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak memisah-misah, tidak memutus-mutus. Kemudian, wajib tikrar ghusl wajah. Disunahkan mengulangi mengusap wajah sampai 3 kali. Wajah, tangan, dan kaki 3 kali. Demikian juga kumur-kumur dan sisik 3 kali. Walaupun kewajibannya sekali-sekali. sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ramadhan, Rasulullah pernah berwudu cuma sekali-sekali, tidak tiga kali. Ana Abdullah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda marratain. Dalam riwayat Abdullah bin Zaid, Rasulullah sallallahu pernah berwudu dua kali. Dalam sebagian riwayat ada yang satu kali, dua kali, tiga kali. Nah, itu boleh semua. Wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahuda abinain faraqa kafai thalath marrat. Di dalam riwayat Utsman bin Affan bahwasanya, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau mengajarkan wudu kepada para sahabatnya, ya, kepada orang ada di sekitarnya. Utsman mengajarkan wudu, ya, dia minta ambilkan air, kemudian dia dituangkan air kedua ke dalam telapak tangannya, dia cuci tiga kali pertama-tamanya, kemudian dia masukkan tangan kanannya ke dalam bejana, ya, ke dalam bejana, masukkan ke mulut, kumur-kumur, dan sekaligus ke dua hidung. Dalam riwayat yang lain, dengan tangan kiri dia keluarkan air dari rongga hidung. Kemudian ghassala wajhahu thalathan, mencuci mukanya tiga kali. Wa yadayhi lam yarqain thalath marrat, kemudian tangannya dari ujung jari sampai ujung siku tiga kali. Kemudian masa birasi, kemudian mengusap kepalanya, ya, ya, dari awal sampai seperti yang kita sebutkan tadi, sekaligus kedua telinga usap. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya sampai ke mata kakinya tiga kali, ya. Kemudian beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, man tawaddo'a nahu di ahada, barang siapa yang berwudu sebagaimana wudukku tadi, wudukku ini, tsumma shalla rakaatain, kemudian dia salat dua rakaat, ya, dua rakaat. Ada salat sunnah tuharul wudu yang diamalkan selalu oleh Bilal radhiyallahu ta'ala anhu sampai terompanya terdengar di sorga. Jadi Bilal itu tidak pernah batal wudu, batal pasti dia berwudu, setelah berwudu dia salat dua rakaat. Iya. La yuhaddith bihi man afsa ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia wudu, kemudian dia salat dua rakaat, kemudian la yuhaddith bihi man afsa, artinya khusyuk di dalam salatnya, ya. Maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan ini sempurna. Wa la yuzad ala thalath, dan tidak ditambah tiga kali, jangan empat kali, lima kali. Iya. Wa man zada ala thalath faqad asa wa dzalam. Dan ini tidak kan bagus. Enggak, tidak bagus itu. Ya, tidak bagus. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr, ja'a Arabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Datang seorang Arabi kepada Rasulullah bertanya tentang wudu. Kemudian Rasulullah sallallahu perlihatkan wudunya tiga kali. Hakadzal wudu, maksudnya tiga kali muka, tangan dan kaki. Adapun yang selainnya sekali-sekali. Ya. Demikianlah wudu, faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'addha wa dzalam. Barang siapa menambah daripada apa yang aku sunnahkan, maka dia telah berbuat kejelekan dan telah berlebihan serta berbuat kezaliman. Amma masras, adapun mengusap kepala, fali ustab tikraruhu, tidak disunnahkan untuk diulangi dua atau tiga kali, cukup sekali. Sebagaimana hadis yang sahih, li'anna kulla man naqala sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semua orang yang menukil sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yudkar, tidak menyebutkan tata cara mengusap kepala kecuali sekali saja. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim, wasahih annal muqarrir masarasihi. Yang benar, hadis yang benar, yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengulangi mengusap kepalanya sekali saja. Bahkan idza qarrara ghassala ada afrada masaras. Tapi Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW kalau mencuci muka, tangan dan kaki itu betul. Lebih daripada sekali, dua atau tiga kali. Tapi kalau mengusap kepala, cuma satu kali. Sebagaimana hadis yang sahih. Walam yasi anhu hilafu al-batah. Tidak ada hadis yang sahih yang selain daripada itu. Selain daripada yang tadi kita sebutkan. Kita cukupkan sampai sini, kita lanjutkan setelah salat maghrib. Wabillahi taufik. Shallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.